Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan kita sebelumnya, pada pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyah fi tashhili matan al-Ajrumiyah, kita sudah sebutkan contoh apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan bahwasannya mudhaf ilaih itu bisa datang dalam bentuk isim zahir dan bisa datang dalam bentuk dhamir. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah tentang tiga macam bentuk dari mudafun ilaih. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala al-idafah ala thalathati aqsam. Al-idafatu ala thalathati aqsam. Al-awwal ma takunu fihi al-idafah ala makna min. Idofah yang di situ dia maknanya, idofahnya adalah makna min, yaitu ditakdirkan makna min di situ. Kemudian beliau mengatakan wa dhabitu hadzal qism, dhabitnya atau patokannya an yakun al mudhaf juz'an min al mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih. Nahu thawbu khazin wababu sajin wa khatamu hadidin. Ai maknanya saubun min khazin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Al-khaz na'un min al-harir wasad na'un min al-khasal. Baik. Ini idhofah maknanya min. Apa dobitnya? Yaitu kalau mudofnya, mudof yang di depan ya, misalnya thawbu khazin, thawbu khazin, khatamu hadidin, babu sajin. Mudofnya yaitu thawb di sini, kemudian khatam, kemudian bab, itu juz'un minal mudhaf ilaih, bagian ya dari mudhaf ilaih, itu dia terbuat dari mudhaf ilaih kalau di sini ya. Ya, kenapa? Karena khas di sini maknanya adalah nau'un minal harir, salah satu jenis sutra. Sajun nau'un minal khasab, salah satu ya jenis kayu. Salah satu jenis kayu. Ya, hadid kita tahu besi. Di khatamu hadidin, khatamun min hadid. Ya, cincin yang dari cincin dari besi, pakaian dari sutra, kemudian pintu dari kayu, itu maknanya demikian. Ya, dia bermakna min di sini. Yang kedua, ma takunu fil idhafa ala makna fi. Wa dhabituhu an yakun al mudhaf ilaih zarfan lil mudhaf. Nahu qawluhu qawlihi ta'ala bal makrul lail. Wa qawluhum fi Utsman radhiyallahu anhu, Utsman syahid ad-dar bal makrul layli ay makrun fil layl syahidud dar ay syahidun fid dar. Ya, ini yang kedua. Idhofah makna fi dobitnya mudhof ilaih adalah dharaf dari mudhof, apakah itu zaman atau makan. Contoh zaman misalnya firman Allah Subhanahu wa taala bal makrul laili, ya ai makrun fil laili, maknanya makrun fil laili. Begitu juga perkataan tentang Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau ya terbunuh di rumah beliau, maka beliau dikatakan sebagai syahidud dar, syahidun fid dar, yaitu seorang yang syahid di rumahnya. Yang ketiga dari bentuk mudhaf al-idhafah, ma takunu fihi al-idhafah ala makna al-lam. Wahada aksar. Dan ini yang kebanyakan. Kebanyakan adalah makna lam ini ya. Dobitnya annahu kullu idza annahu kullu idhafatin laysa bi ma'na min aw fi. Dabitnya bahwasanya dia bukan setiap idhofah yang bukan makna, bukan pada makna min atau fi. Ya, dia bukan makna min, bukan makna fi, maka maknanya adalah lam. Itu dabitnya. Nahu gulamu Zaidin, maknanya ay gulamun li Zaidin. Wa thawbu amrin ay thawbun li amrin. Yang maknanya demikian. Gulamu Zaidin Saubu Amrin. Qala fal idafatu fi hadaini al-misalain. Idafah pada dua contoh ini, yaitu pada Gulamu Zaidin dan Saubu Amrin, laisat bimakna min, tidaklah bermakna min. Ya, Gulamu Zaidin bukan Gulamun min Zaidin, bukan. Atau Saubun min Amrin, jelas bukan. Ya, li'annal mudhaf laisa juz'an minal mudhaf ilaih. Karena mudhaf bukan bagian dari, ya, bukan anggota dari, bagian dari mudhaf ilaih. Wala bimakna fi, dan tidak juga bermakna fi. Li'annal mudhafa ilaih laisa dharfan lil mudhaf. Karena mudhaf ilaih bukan dharaf lil mudhaf. Tidak maknanya gulamu zaidin, gulamun fi zaidin. Enggak. Thawbu amrin, thawbun fi amrin. Ya, thawbun fi amrin, bukan. Wa idan tafal amran fahya bimana lam. Kalau dia bukan bermakna min atau fi, maka dia mana lam. Thawbu amrin, maknanya thawbun li amrin. Ya, pakaian kepunyaannya Amr. Gulamu Zaidin, gulamun li Zaidin. Ya, gulam yang dimiliki oleh Zaid. Ya. Taib. Dengan demikian, selesai kita dari pembahasan, ya, pembahasan dari al-mudhaf ilaih, al-makhud bil-mudhaf, al-makhud bil-mudhaf. Ya, dan kita masuk pada yang ketiga, yaitu al-makhud bitaba'iyah. Ya. Al-makhud bitaba'iyah. Al-makhud bitaba'iyah. Kita garis bawahnya dulu. Ay biqaunihi tabi'an lismin makhfud qablahu. Yaitu dia sebagai tabi bagi isim makhfud sebelumnya. Ya. Maka kita ambil contoh saja di sini. Ya. Misalun na'ab wa tawabi arba. Tawabi itu ada empat. Na'ad, ataf, taukid, dan badal. Tawabi itu ada empat. Na'ad, ataf, taukid, dan badal. Ini sudah kita bahas ya, tentang na'ad, ataf, taukid, dan badal. Ya, penekanan di sini adalah ya, isim makhud karena masbu' sebelumnya dalam keadaan makhud. Taib. Yang pertama, na'at. Misal, marartu bi Zaidin al-Aqili. Yang kedua, ataf. Misal, marartu bi Zaidin wa Amrin. Yang ketiga, at-taukid. Misal, marartu bil qawmi kullihim. Yang keempat, al-badal. Misal, marartu ila Zaidin, nadartu ila Zaidin akhika. Baik. Syahidnya di sini adalah Al-Aqili wa Amrin, Amrin kullihim dan akhika. Qala asy-syarihu rahimahullah hafizahullah fattabi'u fi hadhihi al-amthilah wa huwa Al-Aqili wa Amrin wa kullihim wa akhika mahfudzun bitaba'iyyah. Ya, ini kalau kita ikut madhabnya mu'allif. Makhud bitaba'iyah. Ay biqaunihi waqa'at tabi'an lismin makhud qablahu wahuwa zaid walqawm. Yaitu amilnya adalah keadaan dia sebagai tabi'. Ay qaunuhu. Ay biqaunihi waqa'at tabi'an lismin makhudin qablahu. Ya. Yaitu keadaan dia sebagai tabi' untuk isim makhfud sebelumnya, itu yang menyebabkan dia makhfud. Ya, berarti di sini apa? Tabi'nya maknawi. Ya, yaitu wa huwa Zaidun wal qaumi, Zaidun wal qaumi, itu isim sebelumnya Zaidun al qaumi. Wa hadzal qaulu dhaifun, dan ya pendapat ini lemah. Ya, was sahih anna tabi' fi hadhihi al amsilah makhfudun bi harfil jar alladhi khafadha al matbu'. Wahwa alba wa ila. Dan yang sahih bahwasanya tabi' pada contoh ini, contoh-contoh ini, mahfudnya, ya, ini adalah dengan harful jar, alladhi khafadha al-matbu, alladhi yang mengkhafadkan al-matbu. Yaitu apa maksudnya? Yaitu, al-amil fil matbu, amilun fit tabi', yang merupakan amil pada matbu' itu adalah amil pada tabi', ya, amil pada tabi', ini kaidahnya. Dan tidak hanya pada keadaan makhfud, ya, dalam keadaan jar, dalam keadaan manapun, ya, baik marfu', mansub atau majrur, hukumnya sama, yaitu al amil fil matbu', amilun fit tabi'. Ya, yang beramal pada matbu itulah yang beramal pada tabi. Ya, jadi tabi naat. Kenapa al-aqili sekarang dia majrur, ya, amrin majrur, kullihim majrur, akhika majrur, atau kalau kita ganti i'rabnya, ya, hadza zaidun al-aqil. Kenapa al-aqil marfu dan seterusnya? Ya. Kalau berdasarkan madhabnya mu'allif itu Ibnu al-Ajurum, ya, mu'rabnya, i'rabnya itu karena dia sebagai tabi', ini amilnya, amil maknawi. Keadaan dia sebagai tabi' itu yang menyebabkan dia, ya, di i'rab seperti matbu'nya. Tetapi yang sahih, ya, dan ini mazhab kebanyakan yang anda tahu dari guru-guru kami, bahwasanya yang sahih, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau tidak salah, ya, di kitab Ilau Badaiul Fawaid. Ya, dan sahih bahwasanya tabi, ya, bahwasanya tabi fi hadhil amsila makhfudun bi harfil jar alladhi khafadhal maqbud. Yaitu marartu bi Zaidin al-Aqili. Al-Aqili majrurnya adalah dengan ba. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin marfu'nya majrurnya dengan ba. Ya. Kullihim makhfudnya dengan ba, ya. Nadartu ila Zaidin akhika, akhika makhfudnya dengan ila. Itu maksudnya. Ya, kalau misalnya di situ dia sebagai mudhaf ilaih misalnya, hadza gulamu Zaidin al-Aqili. Hada gulamu Zaidin al-Aqil. Al-Aqili na'at dari Zaidin. Maka al-Aqili juga makhfudnya adalah dengan al-mudhaf, bukan dengan tabaiyah. Waqad taqaddama al-kalamu ala tawabi' fi abwabiha mustawfan wallillahilhamd. Dan kita sudah membahas tentang tawabi' ya, pada tempatnya dengan rinci dan jelas. Qala khatimah, penutup. Ya, artinya kita secara teknis ini sudah selesai. Ya, pembahasan kita, kitab kita yaitu At-Tuhfatul Musabiyah. Ya, karena ini pembahasan terakhir kita adalah tentang al-mahfudhat minal asma, al-mahfudhat minal asma. Qala khatimatun, penutup. Al-majruru bil harf aw bil mudhaf fihi al-munsharif wa huwa al-aktsar wa fihi ghairu al-munsharif. Fal-awwal nahu marartu bi Zaidin wa ja'a gulamu Zaidin. Ya, al-majrur bil harf aw mudhaf. Ya, itu ada yang munsharif dan ini kebanyakan, dan ada yang ghairu munsharif. Fal awal contoh yang munsharif, nahu marartu bi Zaidin, ja'a gulamu Zaidin. Ya, Zaidin fil misal al-awwal majrurun bil harf wa fil misal al-tsani majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi al-kasra dhahira 'ala akhirihi wa huwa ismun munsharif. Li wujudi tanwin fi akhirihi, yaitu Zaid di sini dia alamat jarnya kasrah munawwan, ya, karena apa, dia isim munsharif. Wasani, yaitu contoh yang ghairu munsharif, nahu marartu bi ahmada, marartu bi ahmada wa jaa gulamu ahmada. Ahmada di sini, ya, fil misalil awal yaitu marartu bi ahmada majrurun bil harf wa ba, wa fi misal isani majrur min mudhaf, itu gulam. Wa alamatu jarih al-fathah dhahirah niyabatan al-kasrah li annahu ism la yansharif ay la yunawwan. La yansharif ay la yunawwan. Baik. Loh, kok kenapa katanya khatimah bahas isim munsharif ghairu munsharif? Beliau berkata, waqad wa'adna fi babi niyabati al-fathah 'anil kasrah an natakallama 'ala shay'in min al-ism alladhi la yansharif wa hadha awanul wafa' bil wad. Fanaqul musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala ila akhirih. Ya, dan telah kami janjikan, kata beliau, pada bab fathah sebagai pengganti kasrah, kami akan membahas sedikit dari isim la yansharif, dan ini adalah waktu untuk memenuhi janji, dan kami mengatakan ya dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beliau akan membahas secara rinci yang berkaitan dengan ghairu atau isim ghairu munsharif, ya, yang asalnya ini adalah pada bab niabah al-fathah anil kasrah, ya. Tetapi kenapa diakhirkan? Ya, karena berdasarkan pengalaman, di antara sebabnya adalah kebanyakan itu sudah pusing kalau pembahasan isim la yansharif. Ya, pembahasan isim la yansharif ini agak memusingkan bagi sebagian orang. Ya, sehingga kalau sering dijadikan guyonan di sana, ya, ketika kita belajar dulu, ketika masuk bab isim la yansharif, ya, fatulabu yansharifun. Ketika masuk bab isim la yansharif, maka para talibnya yansharifun, yaitu mereka pergi sudah, ya, nggak mau ikut daras lagi, nggak mau ikut pelajaran lagi, karena sudah merasa susah untuk belajar, ya, dan maka beliau mengakhirkan pembahasan ini, ya, dan juga sebagai bekal kita dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, sebelum kita masuk pembahasan rinci dari isim la yansharif, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.